Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Syukur alhamdulillah kembali pagi ini kita bersama dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Dalam edisi spesial hari Sabtu dan hari Ahad kita bersama dalam kajian tajwid ya. Ibu dan bapak untuk murattal bisa mempersiapkan untuk hari Ahad. Insyaallah adalah surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 67 hingga ayat 93 ya. Surah Al-Ma'idah ayat 67 hingga ayat 93 untuk hari Ahad ya, hari Minggu. Bisa dipersiapkan. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemen Jakarta, kajian kita, pelajaran tajwid kita akan masih meneruskan bahasan tentang mad-madan ya. Kemarin halaman 38 sudah kita kaji. Kini kita masuki halaman 38-nya nomor 3 tentang mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Tentu semuanya kita harus pahami, kita harus memahami apa itu pelajaran mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli ini merupakan dasar, merupakan awal untuk bisa memahami mad arid lis sukun. Karena pada dasarnya mad arid lis sukun adalah mad tabi'i yang bertemu dengan satu huruf kosar. Satu huruf hidup yang jika dibacanya dihentikan jadilah panjang. Jadilah mad arid li sukun. Mad panjang aridoh baru sukun mati. Jadi baru dimatikan. Di istilah kita mad arid li sukun. Mad panjang aridnya barisnya yang berganti sukun. Ya karena mati tadi. Baru mati. Di halaman 38 ada mad tobi'i. Ya. Mad arid li sukun adalah mad tobi'i. Diiringi atau menghadapi satu huruf hidup tidak lebih dari satu dalam satu kalimat. Ingat, pengertian kalimat di sini bukan kalimat seperti bahasa Indonesia. Kalimat itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kumpulan huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab itu bukan kata tapi kalimat. Sedangkan kumpulan huruf-huruf dalam Latin bahasa Indonesia itu kata. Kumpulan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia kan itu kumpulan kata-kata jadi kalimat. Dalam bahasa Arab, kumpulan kalimat-kalimat jadi jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jadi, itu dipahami dulu. Kalau itu tidak paham, agak ribet dia memahami mana katanya, mana kalimatnya gitu. Karena nanti kalau membaca satu ayat, dua ayat itu kalam. Kalamullah, jumlah, sudah berupa jumlah. Iya, memang penjumlahan kan. Penjumlahan dari kalimat-kalimat jadi jumlah. Itu yang diawali dari mubtada pasti ada khobarnya, jumlah ismiyah. Diawali oleh fi'il, ada fa'ilnya, ada pekerjaan, ada pelakunya, ada maf'ulnya. Nah, ini mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad tabi'i ketemu satu huruf hidup jika dihentikan. Mana contohnya di halaman 39. Al-kitabu jika dihentikan bunyinya menjadi al-kitab. Mana mad tabi'inya ta ketemu ba satu huruf hidup dihentikan. Kitabun sama juga menjadi kitab. Sama bunyinya. Kenapa itu beda-beda penulisan? Satu alkitabu, satu kitabun. Itulah fungsi alif lam. Jadi kalimat kaben kata benda, kalau kemasukan tanwin tidak ada alif lamnya. Kitabun. Kalau ada alif lamnya tidak ada tanwinnya. Jadi salah satunya gitu ya. Al-alimu. Al-alimi. Al-alima dihentikan sama aja, mau barisnya di bawah, mau kasroh, mi, mau ma, mau mu, jika dihentikan al-alim. Pertanyaannya kenapa ada al-alimi, ada al-alima, ada al-alimu, itulah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu baris itu menentukan kedudukan kalimat. Apakah dia menjadi pokok kalimat? Apakah dia menjadi fa'il? Atau apakah dia menjadi maf'ul? Ya, objek. SPOK kan sama. Ya pada intinya bahasa semua juga terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Nah itu. Jadi baris-baris itu jangan sembarangan. Saya mah enggak paham. Itu mah jadi mubtada apa itu? Maf'ul apa itu? Nah, yang terpenting kan ini menghadapi bulan suci Ramadan. Banyak membaca Al-Qur'an, hati-hati dengan barisnya. Karena baris-baris, baris fathah, kasrah, dhamma, panjang dan pendek dalam Al-Quran memiliki makna. Salah baca, salah panjang, salah pendek, salah baris, itu ya. Ini akan menentukan, akan merubah arti. Oleh sebab itu hati-hati dalam membacanya. Alimin, alimun jika dihentikan juga sama alim. Kok enggak ada aliman? Aliman lain lagi nanti itu mad iwad. Ya, dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Al-Ghafuru, Al-Ghafuri, Al-Ghafuro jika dihentikan juga Al-Ghafur. Ghafurun, Ghafurin dihentikan juga menjadi Ghafur. Untuk lebih jelas tentang bagaimana cara menghentikan ada di buku ini juga. Itu ya, tentang bagaimana cara menghentikan bacaan. Itu diawali dari halaman 57. Ada di sana nanti kita bahas cara menghentikan bacaan, cara mewakofkan. Itu ya. Halaman 39 nomor 4 adalah mad badal. Mad panjang badal itu ya. Badal itu pengganti. Badal haji. Itu kan ayah bunda kita ingin berhaji tapi tidak bisa. Nah, dibadalkan oleh kita, diberangkatkan oleh kita. Itu badal haji. Siapa yang pergi haji? Kita. Untuk siapa? Untuk ayah kita. Itu kan? Atau untuk ibu kita. Badal. Dibadalin. Itu dibadal, badal. Nah, dalam arti pelajaran kita ini, badal itu dua hamzah ada dalam satu kata. Kata itu berarti kalimat, dalam satu kalimat. Nah, di mana hamzah yang pertama digantikan. Asalnya A, yang satu hidup, yang satu mati. Orang Arab susah bacanya. Makanya dijadiin satu. Asalnya A-damu, jadi A-damu. Gitu ya. Nah, mad badal yang terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak atau terlentang. Dalam cetakan Indonesia mah mudah dah ya. Mad badal itu baris berdiri adanya di awal di alif. Itu walaupun sebetulnya bukan fathah aja. Nanti ada kasroh berdiri, ada domah berdiri juga, ya ada. Tapi umumnya mad badal di fathah di alif ya umumnya. Ada domah juga, ada kasroh juga. Tapi kalaupun bingung, tidak ada masalah sebetulnya. Karena mad badal ini mirip dengan mad tobi'i juga, gitu ya. Pada arti bacaan panjangnya. Sama seperti mad asli kan? Coba mad asli kan baris berdiri adanya selain di alif dan di hadomir. Sedangkan mad asli disebut juga mad tobi'i, gitu. Jadi sama aja. Kalau bingung mad badal, pokoknya ada yang berdiri-berdiri di cetakan Indonesia baca panjang. Hanya nanti di cetakan Timur Tengah ada perbedaan sedikit. Nanti kita bahas. Nah ini, mad yang terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak atau terlentang. Saya katakan, fathah berdiri, kasrah berdiri, domah terbalik gitu ya. Nah, dinamai mad badal, mad pengganti. Kenapa? Karena baris yang tegak terlentang di sana adalah pengganti daripada hamzah. Asalnya tadi a'damu hamzah kan? Nah itu, dua hamzah dibuat satu. A'damu, jadi a'damu. Panjangnya berapa? Dua harokat atau satu alif. A'mana, a'mana. Dan menurut pendapat ulama kiraat yang lain, mad badal ialah setiap mad yang didahului oleh hamzah yang terdapat pada awal suku kata. Pada awal suku kata. Jadi bukan hanya adamu saja menurut kiraat yang lain, tapi utu kan mirip matobi'i sih ya. Imanun adamu tuh. Jadi bukan hanya a saja, i juga, u juga. Karena menurut ilmu sorof, baris yang tegak terlentang pada kata adamu boleh berdiri atau kayak alis gitu, sama aja tuh. Ya dan waw pada imanun dan utu adalah badal, pengganti daripada hamzah yang dibuang. U itu asalnya uktu. Imanun asalnya imanun. Itu. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk seluruhnya. Alhamdulillah. Karena seperti kata uhiya, bukanlah berasal dari uhiya. Nah ini pendapat lain, tapi yang umumnya mad badal itu adamu, amanu, itu ya. Nah itulah, walaupun lupa-lupa, pokoknya setiap yang berdiri, baris berdiri, ya patah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Ya domah kan terbalik, kalau domah yang ini kan kayak angka 9 gitu ya, domah terbalik kayak angka 6. Nah kalau mendapatkan seperti itu di alif, itu mad badal. Kalau ada di hadomir, mad silah kosiroh. Selain di alif dan di hadomir, mad asli. Ah, bingung saya mah. Pokoknya setiap ada yang berdiri mirip apa? Mirip alif. Maka panjangnya satu alif. Gitu aja lah ya. Gitu aja kok repot ya, Mas Anto. Jangan dibuat repot, yang penting banyak baca. Pusing sama tajwidnya. Ya udah, tajwid mah hanya sekedar kita bisa paham, bisa baca. Tajwid memang penting, sama seperti belajar apa? Rambu-rambu lalu lintas. Itu penting, dasar. Jadi ternyata orang yang membawa mobil, bawa kendaraan, sekolah nyetir montir dulu dengan orang yang bisanya langsung itu beda. Bagaimana ngerem, bagaimana nancep gas dan segalanya itu beda gitu ya. Itu. Wah, enggak, saya enggak sekolah tapi pinter. Nah, itu berarti kelebihan. Itu bagus juga ya. Nah, inilah. Jadi yang penting pelajaran tajwidnya dikaji. Sudah praktek mah lupa-lupa lagi mah ada apa-apa. Kita di kampung dulu kan yang diperbanyak baca aja. Sehingga enggak ngerti. Apa itu ngantobi? Apa itu bukan? Tapi bacanya pinter, bacanya bisa. Ya enggak apa kalau bacanya bisa dan benar mah ya. Karena memang tujuan tajwid untuk bisa membaca. Tetapi kalau ibu dan bapak ingin mengajarkan ilmu tajwid kepada yang lain, kalau tidak paham gimana? Oh, saya kan bisa baca Quran. Saya mahir, betul mahir. Bisa baca Quran. Berarti bisa mengajarkan bagaimana cara membaca Quran. Tapi tidak pakai tajwid. Itu ya. Jadi dengan belajaran tajwid ini akan lebih memudah. Memudahkan kita memahami dan memberikan pengajaran, pengertian kepada orang. Nah, perhatikanlah kata-kata seperti zalika, maliki, jannatun. Kan baris berdiri tuh. Jannatun, ya. Pasahro. Jannatun, baris berdiri di nun. Maliki, baris berdiri di mim. Zalika, baris berdiri di zal. Tidaklah dinamakan mad badal. Karena mad badal hanya terjadi daripada hamzah. Dua hamzah dibuat satu. Baris yang tegak di situ memang betul pengganti badal daripada huruf yang dibuang yaitu alif. Tetapi tidak dinamakan mad badal. Kata-kata seperti ini tetap disebut mad asli atau mad tobi'i. Nah, di halaman 40-nya ada mad iwad. Nah, mad iwad, mad ini terjadi bila ujung kalimat yang berbaris fathah dua, tanwin, patah ta'in dihentikan. Paham ya? Kenapa ada patah dua? Karena tidak ada alif lamnya. Aliman. Alimin. Alimun. Nah, khusus untuk aliman dua fathah, jika dihentikan bacanya dibaca satu. Itulah mad iwad. Mad iwad dua baris, dua fathah, dua garis fathah di atas. Jika dihentikan dibaca satu. Hanya berlaku untuk dua fathah saja. Kalau dua kasroh, dua doma dihentikan jadi sukun. Alimin, alim, alimun, alim. Tapi kalau aliman, alima. Kan sering sholat, sering kita baca dalam bacaan sholat. Baru saja selesai sholat. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi bukrotaw. Wa asila, itu bukan wa asilan, gitu ya. Dua fathah dibaca satu, jika dihentikan. Aliman, alima. Hakiman, hakima. Rahiman, rahima. Dua fathah dibaca satu, jadi panjang kayak matobi'i. Makanya saya katakan matobi'i, mad asli, asli awal mula panjang. Jadi panjangnya satu alif, sama seperti matobi'i juga. Hanya pertanyaannya, bagaimana kalau mad iwad ini, dua fathah ini tidak dihentikan? Kalau tidak dihentikan, maka berlaku hukum tanwin. Bisa menjadi idhar, kalau ketemu ahahoagoha, huruf idhar. Bisa menjadi idgo, melebur, kalau ketemu yarmaluna. Bisa menjadi ikhfa, kalau ketemu huruf ikhfa yang 15. Bisa menjadi iklab, kalau ketemu huruf iklab yang satu, yaitu ba. Jadi tergantung. Tergantung setelah tanwinnya dihentikan atau diteruskan. Kalau dihentikan di wakof, berlakulah hukum mad iwad. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Tapi kalau tidak dihentikan, disambung, diwasol, berlakulah hukum tanwin. Bisa idhar, bisa ikhfa, bisa iklab, bisa idgham. Kecuali huruf ta' marbutoh yang bertanwin fathah Bila dihentikan, tidak jadi mad iwad, akan tetapi taknya dibaca menjadi ha. Itulah tak marbutoh. Beda dengan tak taknis, tak perahu. Kalau tak perahu tetap aja dihentikan bunyinya bunyi tak. Tapi kalau dihentikan jadi hames kalau tak perahu. Kalau tak marbutoh dihentikan bunyinya menjadi ha. Solatan jika dihentikan jadi solah. Jangan hayya 'alas solat. Solat. T-nya jadi ha. Hayya 'alas solah. Rahmatan jika dihentikan menjadi rahmah. Itulah mad iwad. Ya. Sedangkan mad lajim musaqqal kalimi atau musaqqal kilmi sama aja istilahnya mah ya. Ini juga mad tabi'i juga dasarnya. Mad tabi'i yang bertemu huruf yang bertasid jadilah mad lajim musaqqal kalimi. Karena sudah berubah, karena pertemuan mad tabi'i ketemu huruf bertasid, maka ada alisnya, ada selendangnya. Karena ada selendangnya maka bacaannya menjadi panjang, asalnya satu alif menjadi tiga alif atau enam harokat. Sementara kalau mad tabi'inya tidak ketemu huruf bertasid, pendek. Panjangnya biasa aja, bacanya seperti mad tabi'i. Mana? Misalnya, haja tuh, haja. Kalau di jimnya tidak ada tasjidnya, mad tabi'i dan kosar. Karena di huruf jimnya ada tasjidnya, bacanya beda. Jadi, haja. Haja. Itu latihannya ya. Waladolin. Latihan. Jangan bacanya jangan begitu. Jadi kalau sudah bagus, ghairil maghdubi alaihim waladolin. Itu. Haja. Min dabbah. Menda, dahnya jadi panjang. Asalnya satu alif berubah sekarang menjadi tiga alif, menjadi enam harokat. Asalnya dua ketukan menjadi enam ketukan. Menda, bah, walau dolin, amin. Itu dulu ya. Banyak permintaan ingin AI ubah, ini teleponnya juga rusak ya. Nanti kalau mau bertadarus, mah bolehlah ke handphone aja ya. Apa boleh di KT, karena memang teleponnya masih tahu sudah bagus apa belum. Kalau kemarin kan belum bagus. Itu. Untuk latihan bacaan kita, bisa lihat bahwa Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia ini, adalah petunjuk dan penawar. Bisa dilihat di surah 41. Surah Ha-Mim As-Sajadah. Ini juga disebut Fussilat kalau enggak salah ya, sama aja. Surah ke-41 ayat 35. Iya, maaf, ayat 35. Ayat 33 dari 33 ya. Nanti bisa Ibu dan Bapak masuk. Ada yang minta AI ubah, minta diulang Pak Ari. Saya mau pulang kampung, pengen dengerin AI UBA, pengen direkamin. Boleh silahkan ya. Baik, dilihat AI UBA-nya ya, pelajaran yang lalu. Nanti saya selama bulan suci Ramadan, untuk awal-awal saya ada di masjid, di PT, apa tuh, di PT Pelni ya, di Gajah Mada. Silahkan yang ingin hadir di masjid. Gitu. Minggu keduanya baru di Pesona Depok ya, hari Rabu. Hari Jumatnya saya ada di biasa, di Kartini 58 ya, Bu Lisa ya. Ini udah mau jalan ke Jawa. Nah, mudah-mudahan diberikan kemudahan ke jalan, ke perjalanannya ya, Ibu Lisa ya. Jadi, Ibu dan Bapak yang ingin munggah atau ingin silaturahmi dulu sebelum puasa, hati-hati di perjalanannya. Insyaallah tadi malam aja saya pulang dari Depok, macet. Semua di mana-mana macet gitu ya. Karena penduduknya sudah banyak. Yang punya mobil juga banyak, punya kendaraan banyak. Mobil, motor bertambah tiap bulan, tiap saat, tiap waktu. Jalannya tidak bertambah-tambah gitu. Jadi, ya Pak Polisi juga bingung ngaturnya ya. Masya Allah, apalagi kalau melihat motor ya. Masya Allah ya, tidak tertib berkendaraannya itu ya. Masya Allah, di kiri, di kanan. Aduh, gitu ya. Kalau kita liatin di tengah jalan, liatin orang yang pakai motor. Masya Allah ya. Ini Ya, jadi kurang tertib. Nah, ini harus ada solusi bagaimana caranya, karena banyak, ternyata banyak korban ya dari motor itu. Itu kalau nggak ugal-ugalan, nggak sabet kiri, nggak sabet kanan, katanya bukan motor. Tapi kalau ini banyak kecelakaan kan, itu ya. Nah, ini kita pikirkan bersama bagaimana solusinya, itu ya. Nah, ini berkendaraan. Nah, ini berkendaraan Quran, nah pakai tajwid. Berkendaraan di jalanan harus tahu rambu lalu lintas, ada yang ngaturnya, Pak Polisi ada aturannya. Nah, baca Quran juga ada aturannya gitu. Yang menyampaikannya guru, ustadz-ustadzahnya. Kalau di sana Pak Polisi yang mengatur. Ini, nah ini begini loh bacanya, ini begini loh, ini begini loh, kan gitu. Gitu. Nah, jangan seperti kita lagi berkendaraan di jalanan yang umumnya gitu. Apa Pak Hari gimana? Iya, coba aja yang di jalanan lihat. Dia tertib, dia apa ya? Tertib pada aturan lalu lintas saat ada Pak Polisi. Kalau enggak ada Pak Polisi mah ugal-ugalan lagi. Nah, jangan. Sama baca Quran juga. Pas ada ustadznya, ada ustadzahnya, bacanya benar. Pas ada orang, bacanya benar. Pas baca sendiri, ugal-ugalan, panjang pendeknya enggak beres. Kan banyak orang yang membaca Al-Quran, justru Quran melaknat. Karena itu tadi, bacanya enggak benar, bacanya enggak beres, panjang pendeknya enggak beres. Bacanya asal baca, bawa mobilnya asal bawa, akhirnya jebrus ke jurang, kan begitu? Itu ya. Nah, oleh sebab itu, perlu ada ilmunya, dan ilmunya dipergunakan, dipakai. Baik. Dilihat ya ibu ya. Ibu dan bapak untuk latihan apa ini? Latihan makhrajnya. A, I, U, Ba. Gitu ya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A. Na minal mu'nima i an ani a. Mas Anto, teleponnya sudah bagus belum? Teleponnya sudah bagus belum? Oh belum, ya belum ibu ya, maaf ibu bapak, maaf. Maaf, barang belum bagus gitu ya, ada rusak, ada gangguan. Jadi itu aja ya berlagu ini ya, latihannya. Ibu, bapak ngikutin. A, I, U, Ba. U an ani a na minal mu'nima i an ani a. Coba lagi. A i u ba. U an ani a na minal mu'nima i an ani a. Nah, itu tadi pelajaran tadi ya. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Babi bubab. Kol-kolah. Sugro, karena di ujung jadi kubro juga. Babi bubab. Bubang iklab. Bubang bani bab. Naminal mubni mabibang bani bab. Babi bubab. Bubang, bubang, bani babna minal mubni mabibang, bani ba. Iklab itu bunyi M, tapi samar, ada samarnya. Dulu lagi di kampung kan, gak ada samarnya. Mim, ba, di, gak mim, ba, di, mim, gitu. Babi, bu, babi, bu, bab. Bubang bani babna minal mubni mabibang bani ba. Pari, orang-orang kok bisa bagus suaranya latihan. Nah, dari sini diantaranya. Ini latihan makhraj hurufnya. Jangan nanti makhrajnya enggak jelas. Alladhi angkaja jahrak, kaja jahrak. Kada zahrak, kada zahrak. Ngangudu, ngangudu. A, a'udzubillah. Itu ya, Bu Agus. Ini berat, nah. Bu Tabri, ya, Bu Hartono. Iya, ya. Latihan terus, ya. Tak, sekarang. Tati tumbat. Hamas ujungnya. Tati tu, tati tumbat. Bat. bat tutan ikhfa tutan tanitat naminal mut nimatitan tanita tati tubat tutanitat naminal mut nimatitan tanita itu ya. Iya, ya, tak. Tenggorokannya diisi air dulu. Tak. Ta, ta, di, ta, di, tu, bat. Tu, ta, ta, ni, tat, na, minal, mut, ni, mati, ta, ta, ni, ta. Jadi ikhfa itu ditahan juga. Tu, ta, tu, ta, tu ta ta ni tat na minal mut ni mati ta ta ni ta. Itu agak-agak nyuri nafas, gak apa-apa ini udah bukan Quran ya, berlatih. Harus sampai kuat. Oh, Pak Haria tuh kalau gitu mah gak kuat, dipotong-potong, gak enak lagunya, gak pas. Nyuri-nyuri di sini dan ini mah bukan Quran, gak apa-apa latihan. Kalau tu ta ta ni tat, gak kuat. Terus diulang lagi enggak enak, harus sampai selesai. Jadi kalaupun belum kuat di sini latihannya enggak apa-apa. Nyuri-nyuri nafas dulu sampai harus kuat gitu dilatih, ya. Tu ta ta ni ta na minal mut ni mati ta ta ni ta. Kuat kan kalau dilatih ya. Bos Syamsuddin di Cimanggis ini, Bos Syamsuddin gimana nih? Yang di Abu Dhabinya sehat ya, aduh nanti dikasih tatitunya ini ya, apalagi nanti ada program komputer tapi belum selesai nih Mas Adit nih, Mas Adit Pak Papri ya, nanti ada BMX bimbingan membaca Al-Quran melalui komputer dari dasar itu, dari dasar, insyaallah nanti diberikan kemudahan ya. Jadi yang punya komputer dengan komputer, yang punya PCD dengan PCD ya, saya mah pakai kaset. Pakai kaset, pakai MP3, ya elektronik sekarang gak mudah ya. Tapi kadang-kadang saya suka sedih gitu. Suka sedihnya apa? Bagus ya namanya perkembangan teknologi bagus. Anak-anak sekarang SD, kelas 5, kelas 6, atau SMP kelas 1 sudah pegang-pegang handphone semua. Tapi mereka belum tahu fungsinya kan. Teleponan, terus belajarnya terganggu, ada musiknya, ada gamenya, insya Allah ya. Nah ini, itu dampak-dampak negatif dari teknologi. Gitu. Jadi harus diarahkan memang. Kadang-kadang kayak saya kemarin lagi potong rambut gitu ya. Tiba-tiba ada anak-anak ABG gitu yang kelas 6. Teleponan sama temannya, sama cowok. Ngomong-ngomong, dia, saya dengerin tersenyum aja gimana gitu ya. Dia bilang, aduh senang saya dapat kenalan lagi satu. Katanya. Jadi rupanya ke situ arahnya ya. Itu dia rupanya sudah punya pacar 3 katanya, nambah lagi 1. Ya Allah ya Rabbi, masya Allah ini ya. Tapi itu memang selalu ya, teknologi itu kan ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya ya ini teknologi itu, dengan kalau tanpa teknologi kan mana mungkin saya bisa sampai di tempat ibu dan bapak pagi-pagi seperti ini gitu ya. Nah ini, nah jadi teknologi itu kan seibarat pisau, tergantung siapa yang make. Nah untuk itu putra-putri kita arahkan. Kadang-kadang saya sedih juga. Kenapa gak sedih? Di handphone itu kan kadang-kadang ada gambar-gambar yang gak beres, ada lagu-lagu yang gak beres. Ya coba telinganya ditutup, dengerin lagu aja memang enak gitu ya. Itunya suaranya juga sudah masya Allah ya, enak banget gitu ya. Dengerin Quran lebih enak lagi. Nah karena telinganya selalu ditutup dengan lagu-lagu itu, akhirnya jadi keras. Padahal kan ada beberapa, kalau kita tidak tiga hari saja kita tidak mendengarkan tuntunan, hati kita akan mengeras jadi kayak telinga apa wajan ya, katel wajan, jadi masuk kiri keluar kanan, jadi nggak berbekas kan. Kadang-kadang banyak yang bertanya, kenapa ya Pak Ari kok susah ya anak saya diajarinnya, kok susah ya saya ini mendapatkan hidayahnya, karena itu tadi banyaknya maksiat, banyaknya dosa. Itu kan kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin belajar dengan mudah, ingin hafal pelajaran-pelajaran yang kita kaji, ingin diberi taufik dan hidayah, tarkul ma'asyi, tinggalkan maksiat. Itu ya. Nah, ini. Nah, ini saya sampaikan kan keprihatinan ya. Oh, enggak Pak Ari, saya mah enggak pakai handphone kok, enggak pakai iPod-iPodan, enggak pakai MP3-MP3-an. Tapi saya mah dengerin TV itu dari maghrib sampai malam nonton gitu ya. Cingkrak-cingkrak, joget-joget, enggak karuan lihat. Allah Rabbi, ini kenapa ya di televisi-televisi itu? Maaf ya, udah harus disampaikan yang hak walaupun pahit. Kenapa yang ngetop-ngetop itu yang harus yang bencong-bencong kayak gitu ya? Nah, kenapa ini? Padahal kan hadisnya jelas. Siapa laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, la yadkhulul jannah. Coba lihat hadis kembali ya. Bukan Ari yang ngomong, bukan. Ini harus disampaikan gitu ya. Kenapa gitu? Karena untuk suatu rating, suatu apa, sehingga harus merubah kelamin seperti itu gitu ya. Harus berpakaian jadi cewek, cewek jadi cewek. Kenapa? Kenapa gitu ya? Apakah dengan tidak seperti itu tidak bisa gitu? Itu ya kajiannya, silahkanlah dipikirkan para ahli. Itu ya kan kekhawatiran lah, namanya juga kita mengerti dikit-dikit ya, harus disampaikan. Sa ya sekarang ya, ini Pak Ari, bagaimana membedakan untuk menjelaskan matobi'i ketemu huruf bertasdid yang di atasnya ada alis dengan yang tidak ada alisnya? Ini dari pendengar setia RKM. Kalau SMS dia kasih nama itu ya. Ya enggak apa-apa sih kalau enggak juga. Sebaiknya makasih nama gitu ya. Ya, itulah nanti kajian kita. Betul, Ibu dan Bapak enggak tahan bertanya. Jadi ada dua hal nanti ya. Nah, matobi'i ketemu huruf bertasdid, ada yang menjadi panjang, ada yang tidak panjang. Kan ada nanti matobi'i tidak dibaca panjang lima hal. Satu, ketemu alif lam qomariyah. Kedua, ketemu alif lam samsiah. Ketiga, ketemu lafadz Allah. Keempat, ketemu huruf mati. Kelima, ketemu huruf bertasdid. Itu matobi'nya tidak dibaca panjang. Nah, ada juga di sini madlaji musaqqal kalimi, halaman 40 nomor 6 ini. Madlaji musaqqal kalimi adalah matobi'i ketemu huruf bertasdid yang panjangnya 3 alif. Bahkan bukan tidak dibaca panjang, harus dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Nah, bingung kan? Nah, ada solusi, ada jalan tengahnya. Yang dibaca panjang, satu untuk mempermudah ya pemahaman, yang dibaca panjang di atas matobi itu nanti ada alisnya. Ada alis, ada selendang kalau One bilang. Sedangkan yang tidak dibaca panjang tidak ada apa-apanya. Gitu, tidak ada alisnya, tidak ada patah panjang. Itu dari segi tandanya udah beda. Nanti dari segi maknanya juga, yang madlaji musaqqal kalimi yang dibaca panjang itu umumnya satu arti. Sedangkan yang matobi'i tidak dibaca panjang itu dua arti. Biasanya fattabi'u, jadi dua rangkaian, dua pengetahuan, dua pengertian gitu ya. Waladdallin, dan orang-orang sesat. Sesat kan? Orang-orang yang disesatkan Allah. Tapi fattabi'u, maka ikutlah. Itu dari segi maknanya dua. Tapi, oh saya mah kan gak ngerti maknanya. Yang penting itu tadi. Kalau di atas matobi'inya ada alis panjang, itu yang dibaca panjang. Kalau yang tidak ada alisnya, itu yang dibaca pendek. Itu nanti dibahas dalam kajian kita, matobi'i tidak dibaca panjang. Gitu ya. Pak Ari, saya mau nanya, surah Al-Kahfi ayat 101, ada nun kecil, dibacanya enggak nunnya. Suratul Kahfi, surat keberapa Suratul Kahfi? Nun Iwad kali ya. Suratul Kahfi, coba dilihat Suratul Kahfi. Nah, ini kadang-kadang kita ngerti, tapi Suratul Kahfi harus ke daftar isinya dulu. Jadi kalau Ibu bertanya, sebutkan surat Kahfi, surat keberapa nomor suratnya ya. Karena kita indeks Qurannya kan belum baru ya, jadi belum begitu ini. Oh, surat Kahfi surat ke-18 ya. Coba kita lihat surat ke-18. Surat ke-18 ayat ke-101. Kenapa memang di situ ada apa? Surat ke-101. Surat ke-18, surah ke-18 ayat ke-101. 101. Oh, itu nin. Oh, nun. Gini itu ya. Jadi gini. Itu kan ada tanda wakufnya, tanda wakuf la. Ya. Tanda wakuf la itu tidak boleh berhenti. Ada mul wakuf, tidak boleh berhenti. Kalau kepaksa berhenti harus ngulang. Cuman permasalahannya di situ ada nomor ayat, nomor cepek, nomor 100 ya, ayat 100 itu kan. Iya kan? Ardo sebelum ayat 101 kan 100. Nah, di situ ada patah tain. Nah, ini sama nih. Sama seperti matobi'i tidak dibaca panjang. Sama apanya? Matobi'i tidak dibaca panjang kalau lima hal kan tadi. Nah, sama juga tanwin dibaca satu tanwinnya dan dibantu nun iwad kalau ketemu lima hal tadi. Tanwin kalau ketemu alif lam komariah, alif lam samsiah, lafad Allah, huruf mati, huruf bertasid. Nah, kalau menemukan tanwin ketemu lima hal itu, maka tanwinnya dibaca satu, dibantu nun kecil, nun iwad itu ibu. Yang bertanya ibu apa bapak? Pakai nama ya, kalau bertanya gak apa-apa. Jadi di sini, kalau disambung bacanya, di suratul kahfi surah ke-18 ayat 101, wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina ardanil, gitu. Ardanil ladzina kanat, itu. Jadi tanwinnya dibaca satu dibantu dengan nun kecil. Karena itu tanwin dibaca satu kalau ketemu lima hal. Sama seperti matobi tidak dibaca panjang kalau ketemu lima hal tadi. Ya. Yeah. Tetapi kalau bacanya di situ misalnya kita berhenti di ayat 100-nya wa aradna jahannama wa arabad agak susah wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arba 24 tadi baca satu jika dihentikan. Kenapa berhentikan di situ ada tanda waqaf lah. Betul tidak boleh berhenti, tapi ada nomor ayat. Jadi kalau berhenti pun boleh. Nah, kalau berhenti di situ tidak disambung, maka bacanya menjadi alladzina kanat a'yunuhum fi ghita ila akhir ayat ya, sampai akhir ayat. Nah itu, jadi alladzi itu namanya hamzah wasol. Jadi ni-nya enggak dibaca. Jangan nilladzi jangan. Nilladzi kanat jangan. Alladzi. Tapi kalau disambung dari ayat 100 ya, menjadi kan dari wa'aradna sampai ardanil ladzina kanat itu ya yang bertanya. Kalau enggak jelas nanti SMS lagi, nanya lagi. Ini banyak SMS-nya. Ih, waktunya udah mau habis. Ini baru tanya tadi. Iya ya. Pokoknya enggak usah sungkan. Ada kesulitan dalam kita mau puasa nih, ada bingung-bingung, ada kesulitan, silakan SMS nanya. Mau SMS boleh, mau telepon boleh ya. Karena kadang-kadang ilmu itu buat kita, masa gitu aja enggak tahu, tapi tidak semua begitu. Karena kita kan beda disiplin ilmu ya. Masing-masing diberikan kelebihan, kekurangan masing-masing. Silakan kalau ingin bertanya ke 0812 8287881 0812 8287881. Kayak Pak Heri kemarin ya, maaf ya belum dibahas-bahas. Kemarin pulsanya kebetulan lagi apa? Bukan habis ya, lagi jatah waktunya ternyata gitu ya. Pak Heri bertanya apa kemarin? Pak Heri kalau mau Nabi berdoa memang enggak boleh diangkat tangan. Ih, sampai kelihatan ketiaknya. Diangkat tangannya kalau berdoa, minta kan minta kita kepada Allah. Pak Hari kalau habis sholat, salaman bid'ah. Ya, itu mah diambil positifnya aja deh. Iya, memang banyak orang seperti itu bid'ah. Sekarang dikit-dikit bid'ah gitu ya. Memang intinya ingin murni. Apa yang kita ajarkan, jangan menyimpang. Tapi kita ambil manfaatnya deh. Coba bayangin ya. Kalau habis sholat, kecuali kalau dalam sholatnya nambah-nambah, iya. Kan sudah assalamualaikum. Coba bayangkan. Kalau seandainya samping saya Mas Anto kemudian dia mengulurkan tangan mau salaman kita sama kita dikepis bid'ah, apa dia enggak sakit gitu loh ya. Jadi kita ambil manfaatnya aja. Memang banyak yang menyatakan bahwa itu bid'ah ya, Nabi tidak melakukan. Lagi jumlah jamaah dulu zaman Nabi kan sedikit, sekarang banyak. Saya ketemu Mas Anto aja cuma di masjid doang. Jadi kalau salaman kan baca lagi hadis yang lain. Kalau orang mengulurkan tangan untuk salaman itu lebur dosanya pada berjatuhan. Coba deh baca hadisnya lagi ya. Nanti kita baca. Jadi berpegang kepada itu. Kalau salaman kan itu kan di luar sholat. Kalau waktu sholat iya. Lagi sholat salaman bukannya bid'ah lagi, batal. Tapi kalau memang dekat orang seperti itu. Bid'ah ya udah gak usah salaman sama dia mai gitu ya. Dan itu pemahaman. Sama lah seperti mau puasa ini. Dulu kan tahun yang lalu selalu berbeda. Awal puasa, lebaran, itu kan memang pemahaman. Memang mau dibilang apa, memang masing-masing punya landasan, punya dasar, punya dalil. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan puasa ini kita tidak berbeda. ada beberapa organisasi Islam sudah menetapkan hari Senin. Ya, pemerintah tidak gegabah karena ada hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu dengan melihat bulan dan berbuka juga dengan melihat bulan. Jadi dipadukan hisab perhitungan kalender dengan melihat bulannya, betul. Dan insyaallah bulan di sekarang ini 3 derajat di atas ufuk, berarti besar kemungkinan bisa dilihatnya, kecuali kalau mendung. Tapi kata Pak Quraisyab lebih gampang lagi. Kita dengan timur tengah itu dengan Mesir bedanya 5 jam. Jadi kalau di Mesir maghrib, di kita mungkin sudah jam 11. Itu kemungkinan kita bisa mengikuti Mesir, bisa mengikuti Arab Saudi. Itu kata Pak Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah. Dia mengutip pendapat-pendapat para ulama, para ulama-ulama dalam konferensi OKI, itu ya. Nah, seperti itu. Itulah pemahaman lah ya. Kita sekarang banyak orang yang pinter, banyak orang banyak pendapat, kadang-kadang jadi bingung, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit murtad. Semudah itu menilai orang syirik kan gak boleh, musyrik, itu gak boleh ya, mengkafirkan orang, kafir, gak boleh gitu ya. Kalau bukan pemahamannya dia, kita dianggapnya kafir, gak boleh. Kalau kita masih syahadat mah gak boleh ya, gak boleh sembarangan. Kalau kita sudah bilang, hey kafir, kita sudah jadi kafir, gitu ya. Berbeda pemahaman, ya itulah yang penting, duduk bersama, diskusi, jangan adu argumen tanpa ilmu, debat kusir tanpa isinya, itulah ya. Bagi Ibu dan Bapak, terima kasih. Hari ini ada taklim ya, ada Sabtu dan Minggu. Untuk di Depok, minggu pertama puasa kita libur Jumatnya. Sabtu minggunya tetap di rumah yatim. Terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Yang ingin program mukena, bagi-bagi mukena juga silahkan ya. Bantu anak yatim, bantu fakir miskin. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.